Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Khanafadina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Al-Masail Al-Jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan perangai dan sifat jahiliyah yang ke-24. Perangai dan sifat jahiliyah yang ke-24 yang menjelaskan bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka tidak mau menerima kebenaran apabila kebenaran itu didahului oleh orang-orang lemah dan orang-orang rendah di kalangan mereka. Sudah kita bahas bagaimanakah prinsip orang-orang ahlu kitab dan juga prinsip orang-orang musyrikin ummiyin dan juga prinsip Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimanakah kenyataan yang ada pada umat Rasul bahwasanya sifat tersebut masih ada dan dijumpai pada sebagian umat Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian kita masuk pada perangai yang selanjutnya dan perangai ini juga masih memiliki keterkaitan dengan perangai sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Berkata penulis rahimahullah al-khamisatu wal 'ashrun. Perangai yang ke-25. Al-istidlalu ala butlanihi bisabqid du'afa. Al-istidlal ala butlanihi bisabqid du'afa. Menganggap batilnya kebenaran dengan sebab kebenaran itu diikuti oleh orang-orang yang lemah. Tayyib. Kalau perangai sebelumnya, sifat sebelumnya, mereka tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Mereka tahu itu benar, tapi mereka tidak mau menerima. Kenapa? Yang mengikuti kebenaran itu orang-orang rendahan. Kalau yang ke-25 ini, mereka sudah pada tingkat menganggap kebenaran itu jelek. Mereka menganggap kebenaran itu salah. Mereka menganggap kebenaran itu batil. Kenapa? Karena yang mengikuti orang-orang lemah, orang-orang rendahan. Kaqaulihi ta'ala law kana khairan ma sabaquna ilaih. Contohnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Allah Ta'ala mengatakan law kana khairan ma sabaquna ilaih. seandainya Islam yang dibawa oleh Rasul adalah kebaikan, maka niscaya orang-orang rendahan itu tidak akan mengikutinya. Tidak akan mengikutinya. Baik. Ini perangai yang ke-25 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Disebutkan oleh pentahqiq daripada risalah Masail Jahiliyah. Beliau mengatakan, anna min khisal ahli jahiliyah kaunuhum yastadillun ala butlanil haq bisabqid du'afai ilaihi. Di sini beliau menjelaskan termasuk di antara perangai dan sifat orang-orang jahiliyah, mereka menganggap batil, mereka menganggap salah kebenaran karena yang mengikutinya adalah orang-orang rendahan. Fa idza sabaquhum ilal imani bihi addu dzalika dalilan ala butlanih. Ketika yang beriman dengan kebenaran itu, yang mengikuti kebenaran itu adalah orang-orang rendahan, maka orang-orang jahiliyah langsung memvonis kebenaran itu adalah batil. Kebenaran itu adalah salah. Jadi intinya patokan orang-orang jahiliyah, sesuatu itu benar, sesuatu itu salah, adalah dilihat siapa yang mengikuti. Itu patokan mereka. Mereka tidak melihat apa hakikat dari yang ada. Mereka tidak mempelajari apa yang disampaikan, tetapi mereka melihat siapa yang mengikuti. Dan yang menjadi patokan mereka itu salah, itu benar, adalah kehormatan atau mungkin harta atau kedudukan. Kalau yang membawa kebenaran itu orang yang memiliki kedudukan, orang yang dipandang, orang yang terhormat, maka bisa dikatakan itu benar. Meskipun pada hakikatnya min abtalil abatil, kebatilan yang paling batil sekalipun, kata mereka itu benar. Kenapa? Yang menyampaikan adalah orang terhormat. Karena tidak mungkin orang terhormat menyampaikan sesuatu yang rendah, yang hina. Itu menurut pandangan mereka. Tapi kalau yang menyampaikan, yang mengikuti kebenaran itu adalah orang-orang rendahan, kata mereka itu salah, itu batil. Ya, meskipun pada hakikatnya itu adalah Al-Quran atau itu adalah Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena mereka melihat yang mengikuti, yang menyampaikan orang rendah. Ya, orang rendahan otomatis semuanya rendah, semuanya nggak bernilai. Apa yang mereka sampaikan nggak dianggap. Apa yang mereka ucapkan nggak dianggap. Apa yang mereka ikuti nggak dianggap. Itu patokan orang-orang ahlul jahiliyah. Maka ketika Rasul alaihi salatu wassalam datang dengan membawa syariat Islam, ya, yang ternyata yang mengikutinya adalah para sahabat yang dianggap lemah di kalangan kaumnya, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Oh, yang mengikuti orang-orang rendahan, bukan level kita, itu berarti salah itu ajarannya, bukan ajaran yang patut untuk diikuti. Wahagada. Itu patokan dan merupakan sifat dan tabiat orang-orang jahiliyah. Tayyib. Dan perangai ini khanafidina azakumullah adalah perangai yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang ummiyin, itu orang-orang musyrik. Dalilnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis di matan, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Ayat ini itu merupakan ayat yang menjelaskan tentang sifatnya kaum ummiyin, yaitu kaum musyrikin. Di situ Allah mengatakan, menjelaskan dan menukilkan ucapan mereka, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Seandainya Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah kebaikan, adalah kebenaran, "ma sabaquna ilaihi," maka niscaya orang-orang lemah itu tidak akan mendahului kita untuk mengimaninya. Ya, ini otomatis kalau itu benar, yang ikuti adalah orang-orang terhormat. Karena orang terhormat itu mesti bisa milih. Ya, gak mungkin mereka milih yang level-levelnya itu rendahan. kata mereka seperti itu. Maka Allah menukilkan ucapan mereka, dan ini merupakan sifat yang ada pada orang-orang ummiyin al-musyrikin. Mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka tidak mau menerima Islam yang dibawa oleh Rasul, dengan alasan yang mengikutinya adalah orang-orang lemah, yang mengikutinya adalah orang-orang rendah. Demikian pula ikhwanuddin azzakumullah, sifat ini juga ada pada kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis dari sahabat Adi ibnu Hatim. Sahabat Adi ibnu Hatim ini dulu adalah seorang pendeta Yahudi, ya, salah satu di antara pembesar pendeta Yahudi. Kemudian beliau masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam Islam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Inni la'alam ma yamna'uka minal iman." Kata Rasul kepada Adi ibnu Hatim ketika beliau sudah masuk Islam, kata beliau, "Sesungguhnya aku tahu apa yang menghalangimu dari mengimani risalahku. Antaqul innama tabi'ahu du'afatun nas wa man la quwwata lah." Karena engkau memiliki keyakinan yang mengikuti kebenaran, yang mengikuti risalahku adalah orang-orang lemah yang tidak memiliki kekuatan. Dan diiyakan, disetujui ucapan Rasul oleh Adi ibnu Hatim. Yakni na'am, memang alasan kita dulu tidak mau beriman karena kita melihat siapa yang mengikuti ajaran Rasul. Oh, ternyata orang rendahan. Wah, tidak bisa diterima, tidak bisa masuk akal. Tidak mungkin kita baur dengan orang-orang rendahan. Atau yang semisal itu. Baik. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwanuddin azakumullah, bahwasanya perangai ini, sifat ini juga ada pada orang-orang ahlul kitab, al-Yahud dan Nasrani. Adapun prinsip yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam ini dan membawa kebenaran, dan beliau memberikan ajaran dan pendidikan kepada umatnya bahwasanya yang namanya kebenaran itu tidak diukur, ya, tidak dilihat dari siapa pengikutnya. Naam. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama, al-haqqu la yu'rafu birrijal. I'rifil haqq ta'rif ahlah. Al-haqqu, kebenaran, la yu'rafu birrijal, tidak dikenal dengan melihat pengikutnya. Tidak diketahui dengan melihat pengikutnya. I'rifil haqq ta'rif ahlah. Kenali dulu kebenaran, kamu akan tahu siapa pengikutnya. Itu prinsip yang diajarkan dalam Islam, dan itu prinsip yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, tidak kemudian mendoktrin umatnya untuk melihat, ya, lihat nanti kalau yang mengikutiku ini adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kaya, maka ini adalah ajaran yang benar. Tapi kalau tidak, maka jangan diterima. Tidak. Rasul sama sekali tidak mendoktrin seperti itu, tidak mengajari seperti itu, tidak mendidik dengan pendidikan seperti itu. Tetapi beliau menyampaikan kebenaran langsung tegas kepada umatnya dan meminta mereka untuk mengimaninya, yang dengan itu mereka bisa mengukur, ya, siapa yang mengikutinya. Oh, ternyata fulan salah. Kenapa? Menentang kebenaran. Itu patokan yang benar. Bukan kemudian kita katakan, oh itu salah, kenapa? Oh, yang mengikuti fulan. Yang mengikuti fulan. Bukan. Tetapi prinsip yang benar adalah, oh fulan salah, kenapa? Menentang kebenaran. Wahakadha. Ini prinsip yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya, yakni di antara contoh bahwasanya yang namanya kebenaran patokannya itu bukan pada orang, tapi patokannya adalah pada kebenaran itu sendiri. Ketika kita sudah mempelajari kebenaran, kita akan tahu. Kita akan tahu ini kebenaran, ini yang mengikuti. Yang menentang berarti tidak di atas kebenaran. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sesungguhnya la ya'tir rajulus samin, nanti di hari kiamat itu akan datang seseorang yang sangat gemuk gede, al-azim yaumal qiyamah, dia itu ukuran badannya sangat besar dan akan didatangkan nanti di hari kiamat untuk dihisab. La yazinu indallah janaha ba'udah, katanya beliau. Namun ketika ditimbang amalannya, ketika ditimbang juga orangnya, itu beratnya tidak bisa mengalahkan beratnya satu sayap seekor nyamuk. Nah, yakni menunjukkan apa? Yang namanya orang itu bukan patokan kebenaran. Buktinya orang ini dikatakan makmur. Yang namanya gemuk itu menunjukkan kemakmuran dia. Ya, makmur orang ini. Semua terpenuhi. Suplemen makanan semuanya jangan khawatir. 24 jam non-stop. Mungkin pakai selang sambungan atau bagaimana. Ya, terpenuhi. Makmur dia. Namun dikatakan bukan ini yang dijadikan sebagai patokan kebenaran. Buktinya orang yang kayak gini tidak bisa menyamai beratnya satu sayap seekor nyamuk. Kalau seandainya yang diukur itu adalah orangnya, pasti dia adalah orang pertama yang masuk ke dalam surga. Yang kurus-kurus, tidak mungkin. Kenapa? Ini orang kurang gizi, orang rendah, tidak mungkin dia masuk surga. Wahakadha. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam prinsip Islam yang dibawa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diajari, dididik oleh Rasul untuk mempelajari kebenaran, meniti kebenaran, bukan meniti pengikut. Ya, bukan melihat siapa mengikutnya, bukan melihat orangnya, itu namanya taklid. Tapi yang dididik adalah pelajari kebenaran, pelajari dalil, pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah, yang dengan itu kita memiliki prinsip dan dengan itu kita tahu siapa yang menyelisihi dan siapa yang mengikuti. Demikian. Karena kalau kita mengikuti atau kita menggunakan prinsip Ahlul Jahiliyah, bakal rusak. Kenapa? Ketika ada sebuah pemikiran yang mengikuti orang-orang terhormat, ternyata orang terhormat itu adalah orang kafir, apa kita bisa mengatakan itu benar? Secara akal sehat, tidak mungkin. Secara akal sehat, tidak mungkin. Kenapa? Kaif kita mengikuti itu kita katakan benar, yang mengikuti orang kufar dengan semata-mata dalih dia terhormat? Tidak mungkin. Tentunya orang yang dia itu memiliki akal yang sehat dan memiliki fitrah yang bersih dan memiliki prinsip yang bersih, dia akan mengukur sebuah kebenaran itu dengan kebenaran itu sendiri, mempelajarinya, mengetahuinya, mengilmuinya, memahaminya, yang dengan itu dia bisa mengukur siapa pengikutnya. Nah, kemudian prinsip ini khanafidina azakumullah juga ada, ya, juga didapati pada sebagian umat Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah kita tahu bahwasanya perangai ini adalah perangai orang-orang jahiliyah, orang-orang ummiyin, musyrikin, kita juga tahu perangai ini juga dipegang dan diadopsi oleh orang-orang ahlul kitab Yahud dan Nasrani. Kita juga tahu bagaimanakah prinsip Islam dalam membantah sifat seperti ini. Dan sekarang kita juga harus mengetahui ternyata ada sebagian daripada umat Rasul alaihi salatu wassalam yang juga masih, ya, teracuni dengan sifat jahiliyah seperti ini. Dan contoh atau bukti nyata sebagian umat Rasul alaihi salatu wassalam mengikuti sifat ini sudah pernah disebutkan oleh penulis atau disebutkan oleh pentahqiq ketika menjelaskan masalah atau sifat yang ke-8 dan sifat yang ke-24. Di antara contohnya, beliau menyebutkan ada di antara tokoh masyarakat, kalau tidak salah disebutkan namanya Husain Amin, ya, yakni min kibal haula, dia ini memiliki pemikiran kita tidak wajib mengimani takdir, ya. Yang namanya beriman dengan takdir itu bukan termasuk rukun iman. Kok bisa? Karena beriman dengan takdir ini merupakan prinsip orang-orang rendahan. Ya, prinsip orang-orang rendahan. Yakni dengan ini mereka dia mengatakan mengukur bahwasanya salah satu rukun keimanan ini salah. Kenapa? Yang mengikuti adalah orang-orang rendahan. Patokan mereka adalah yang namanya di kehidupan di dunia itu jangan bersandar dengan takdir. Tapi kalau kehidupan di dunia kita harus berusaha. Ya, kita harus berusaha. Tidak usah kemudian kita menyadarkan takdir, berdalih takdir atau semacam itu. Beriman dengan takdir itu prinsipnya orang-orang malas, ya. Kita orang-orang yang harus mengejar kesuksesan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Nah, itu prinsip mereka. Padahal dia tidak faham. Yang namanya beriman dengan takdir bukan seperti itu pemahamannya. Bukan seperti itu pemahaman beriman dengan takdir yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau seandainya, kalau kita bayangkan, kalau kita seandainya tidak ada prinsip beriman dengan takdir, niscaya orang itu akan gila ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memiliki ketenangan, ya. Buktinya mereka yang mengejar kesuksesan stres ketika mendapatkan kebangkrutan. Kenapa? Tidak punya keimanan dengan takdir. Seperti itu. Jadi prinsip yang seperti ini itu juga ada pada sebagian umat Rasul alaihi salatu wassalam. Menganggap sesuatu itu salah, menganggap sesuatu jelek dengan dasar yang mengikutinya adalah orang-orang rendahan yang tidak memiliki kedudukan atau yang semisal itu. Dan itu juga banyak dijumpai oleh orang-orang yang mungkin menganggap dirinya sebagai kiai atau orang-orang besar di kalangan kaumnya. Ketika yang menyampaikan kebenaran itu adalah orang yang mungkin dianggap lebih muda dari dia, ya, yakni tidak dikenal di kalangan dia, atau mungkin baru kemarin dia belajar, sudah berani mengkritik, menyampaikan kebenaran, sama-sama dia tidak dianggap. Tidak dianggap. Bukan kebenaran yang dia lihat, tetapi yang dia lihat siapa yang menyampaikan. Oh, ini orang siapa? Lihat umurnya sama saya, itu cocoknya jadi cucu saya. Loh, kok bisa ngomentari saya? Tidak cocok. Ditolak sama dia. Kenapa? Karena semata-mata melihat siapa yang menyampaikan. Nah, ini. Ya, secara tidak langsung, tidak sadar dia. Kalau sifat yang seperti itu adalah sifatnya ahlul jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Prinsip dalam Islam adalah kita menerima kebenaran dari siapapun dan kita mencari kebenaran dari orang-orang yang memang mereka mengikuti kebenaran. Na'am. Taib. Kemudian sifat yang berikutnya. Sifat yang ke-26. قال المؤلف رحمه الله تعالى السادسة والعشرون perangai yang ke-26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون merubah-rubah kitab Allah setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahui hal itu. Ini termasuk di antara perangai dan sifat orang-orang jahiliyah. Yakni mereka memiliki kebiasaan merubah-rubah syariat Allah. Memiliki kebiasaan merubah-rubah ketetapan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam kitab suci nabi-nabi mereka. Baik. Dan merubah Al-Quran khanafidina azakumullah itu ada dua bentuk, ya. Merubah-rubah hukum Al-Quran atau merubah-rubah hukum kitab suci yang Allah turunkan kepada masing-masing nabi itu ada dua bentuk, ada dua jenis. Yang pertama tahriful lafzi. Tahrif al-lafzi, merubah lafadznya, kalimatnya, teksnya. Ini bentuk yang pertama. Ya, ini termasuk di antara bentuk merubah-rubah Al-Quran, merubah-rubah lafadznya, merubah-rubah hurufnya. Yang harusnya wawu diganti sama dia fa. Yang harusnya itu adalah lafadz ahad diganti sama dia lafadz yang lain. Ya, ini lafadznya diutak-atik sama dia. Lafadznya dirubah-rubah sama dia. Ini termasuk di antara bentuk tahrif, yakni merubah-rubah Al-Qur'an. Kalau ini jelas. Kalau ini jelas, perubahannya nampak. Jenis yang kedua tahriful makna. Tahrif al-makna. Merubah-rubah maknanya. Kalimatnya tetap, lafadznya tetap, kalau dibaca ya sama, tapi pemahamannya yang dipahami beda, ya. Dua orang Yang ini bacanya ini juga sama bacanya, tapi ini pemahamannya seperti ini, yang ini pemahamannya seperti ini. Ya, ini juga termasuk bentuk merubah-rubah Al-Qur'an. Merubah maknanya. Bacanya sama, kalimatnya tidak ada yang dirubah, tapi yang dia pahami dari bacaan yang dia baca berbeda. Makna yang dia pahami, makna yang dia yakini berbeda. Dia rubah makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Qur'an tersebut. Ini juga termasuk di antara bentuk merubah-rubah Al-Qur'an. Dan ini yang paling parah. Yang kedua, yang paling parah. Kalau yang pertama jelas. Kalau ada orang datang megang Al-Qur'an, kemudian ada yang dihapus atau ada yang dikoreksi gitu ya. Ini salah dihapus, diganti kalimatnya, mungkin langsung dipentungi. Ya, hatta tukang becak pun ikut mentungi. Wah, tidak beda seorang ini. Ini orang akan tahu kejahatannya. Tapi kalau yang kedua, ini yang terselubung. Ya, dia baca sama. Ya, baca di masjid kaum muslimin, bahkan pakai speaker sama. Tapi ternyata dia memiliki keyakinan yang berbeda dengan apa yang dia baca. Nah, ini yang lebih berbahaya. Memasukkan keyakinannya dengan halus. Nah, ketika dia dibilang, "Tuh, kamu kok merubah-rubah Al-Qur'an?" Siapa yang merubah? Sama hurufnya. Kalimatnya sama, yang tak baca Al-Qur'annya juga sama dengan Al-Qur'an kamu. Dari mana saya dikatakan merubah? Nah, seperti itu. Yang kedua ini lebih parah, merubah makna daripada Al-Qur'an. Yang dengan itulah muncul kelompok-kelompok sesat yang semuanya mengaku di atas Al-Qur'an, benar di atas Al-Qur'an, Al-Qur'annya sama, tapi pemahamannya beda. Dan itulah tindakan merubah-rubah hukum dan merubah-merubah makna Al-Qur'an. Prinsip ini khanafidina azakumullah adalah prinsip yang sangat nyata pada kelompok ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Prinsip tahrif seperti ini, merubah-rubah Al-Quran, merubah-rubah kitab suci yang diturunkan kepada masing-masing para anbiya wal mursalin, ini merupakan prinsip yang sangat jelas dari orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Contoh yang ada di kalangan Yahud, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-46. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-46, Allah berfirman menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang Yahudi. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Orang-orang Yahudi, di antara mereka ada yang merubah-rubah nas dan makna daripada kitab suci dan juga Al-Quran dari hakikatnya. Ini ayat tegas Allah Ta'ala mengatakan dan menjelaskan tentang sifat orang-orang Yahudi. Mereka suka yang namanya yuharrifunal kalima an mawadi'i. Merubah-rubah, mengotak-atik Al-Quran dan dipalingkan dari makna yang benar. Dipalingkan dari makna yang diinginkan. Ini tindakan orang-orang Yahud. Contohnya saja, ya, contohnya seperti di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ketika mereka diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam sebuah gerbang sambil mengatakan hittah, sama mereka dirubah, kata mereka hentah. Kalau hentah itu artinya meminta ampun, tapi kalau hentah artinya biji gandum jauhnya antara langit yang ketujuh sama sumur bor. Ya, ini menunjukkan masya Allah mereka merubah-rubah firman atau sabda daripada nabinya, merubah-rubah wahyu yang disampaikan oleh nabinya. Dan itu merupakan tindakan dan kebiasaan orang-orang Yahudi. Demikian pula orang-orang Nasrani, mereka juga tidak ketinggalan, mereka memiliki andil dalam pembahasan ini. Dan bukti yang nyata dari kalangan orang-orang Nasrani, bagaimanakah mereka merubah-rubah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi mereka, adalah ta'addudu al-anajil. Ta'addud al-anajil, yakni berbilangnya Injil-Injil mereka. Injil mereka enggak satu, tapi banyak. Ya, itu menunjukkan ada yang namanya revisi. Yang revisi siapa? Ya, Yang naik cetak itu siapa? Yang berubah-ubah siapa? Ya otomatis mereka sendiri. Yang asalnya Injil ini dirubah menjadi Injil ini, dirubah menjadi Injil itu. Wa ila akhirih. Ya. Ya, ini perubahan yang betul-betul nampak. Orang-orang Nasrani, mereka terpecah menjadi beberapa kelompok yang masing-masing mungkin menciptakan Injil karangan mereka sendiri. Kalau umat Islam, meskipun mereka banyak kelompok, masih mending punya satu kitab. Apa itu? Al-Quran. Al-Qurannya sama, meskipun pemahaman mereka berbeda. Orang-orang Nasrani, gak tanggung-tanggung. Pemahamannya beda, kitabnya beda. Ini Injil, ini Injil, ini. Wa ila akhir. Itu menunjukkan bahwasanya kebiasaan mereka adalah merubah-rubah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi mereka. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam satu. Kholas diturunkan kepada Nabi Isa menjadi undang-undang untuk orang-orang Nasrani. Tapi ternyata sama mereka dirubah, direvisi sama mereka. Oh, kayaknya kurang ini, harus ditambahin. Oh, ini kayaknya berlebihan ini. Dikasih keringanan. Wa ila akhirih. Menurut otak mereka yang akhirnya mulai banyak revisi. Yang namanya otak manusia berbeda. Yang ini menganggap jelek, akhirnya bikin Injil karya mereka sendiri. Yang ini menganggap oh ini bagus, akhirnya bikin Injil karya mereka sendiri. Wa ila akhirih. Ini merupakan prinsip daripada ahlu jahiliyah dan merupakan prinsip yang diadopsi oleh mereka ahlu kitab, orang Yahud dan orang-orang Nasrani. Adapun prinsip Islam sangat jelas. Prinsip yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang mereka merubah-rubah kitab suci. Orang-orang yang mereka merubah makna daripada Al-Qur'an dan juga wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Allah mengatakan fawailun celaka lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, bagi mereka-mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian dengan beraninya mereka mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, dengan tujuan mendapatkan harta yang sedikit, jatah yang sedikit. Yakni mereka menulis kitab-kitab itu dengan tangan-tangan mereka, tujuannya apa? Untuk mendapatkan dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Celaka bagi mereka atas apa yang mereka tulis dan celaka atas apa yang mereka usahakan. Yakni di sini di dalam Al-Quran, dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengecam dengan keras orang-orang yang mereka berani untuk merubah-rubah Al-Quran atau berani untuk merubah-rubah kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Adapun kenyataan yang ada pada sebagian umat Rasul SAW, maka sangat banyak. Sangat banyak. Dan bukti yang paling nyata yang menunjukkan bahwasanya sifat ini ada pada umat Rasulullah alaihi salatu wasallam, ta'addudu al-firq. Ta'addud al-firq, banyaknya firqah-firqah sempalan, kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, yang masing-masing memiliki keyakinan, yang masing-masing memiliki prinsip. Ketika ditanya mana dalilnya, mereka akan membawakan Al-Qur'an. Dalam keadaan mereka tidak sadar, ternyata dalil yang mereka pakai salah kalau digunakan untuk prinsip mereka. Ya, ini dari sini sudah menunjukkan bahwasanya prinsip jahiliyah itu ada pada sebagian umat Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan banyaknya kelompok-kelompok sempalan, dengan pemahaman-pemahaman yang ada, yang kemudian mereka mencari dalil yang di dalam Al-Quran, itu sudah menunjukkan bahwasanya mereka telah merubah-rubah hukum Allah, telah merubah ketetapan Allah dan telah merubah syariat Allah Subhanahu wa taala dan dipahami sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan hawa nafsu kelompok mereka masing-masing. Dan bukti yang paling nampak dan sekarang lagi booming yaitu dari kelompok Syiah Rafidhah. Naam. Dari kalangan Syiah Rafidhah. Kalau mereka sungguh sangat jelas, sampai-sampai mereka memiliki mushaf khusus, ya, di kalangan kelompok Rafidah ini mereka memiliki mushaf khusus yang mereka sebut dengan mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah ada berapa juz? 3 kali lipat dari juz Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an 30 juz tinggal dikali 3, berarti ada 90 juz yang ada pada mushaf Fatimah. Ini orang-orang Rafidah, ya. Kalau itu jelas, ini ada unsur merubah secara lafaz kalimatnya dan juga merubah makna sekaligus, jelas. Ya. Adapun merubah makna, mereka juga melakukan hal yang sama pada Al-Qur'an. Ya, ada beberapa ayat-ayat yang mereka tafsirkan dengan tafsir yang sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Misal ya, yang menunjukkan kedunguan mereka. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Ketika itu mereka sedang ada kasus, ya. Ketika mereka sedang membuka gerbang pintu desa mereka, ternyata mendapati sebuah mayat. Ada apa namanya mayat yang tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Akhirnya mereka meminta keputusan dari Nabi Musa untuk diputuskan siapa yang melakukannya. Akhirnya Allah mewahyukan untuk mencari seekor sapi disembelih. Nanti kemudian satu bagian dari tubuh sapi ini dipukulkan kepada mayat itu. Nanti mayatnya akan bisa bangun lagi, kemudian menyampaikan siapa yang membunuhnya. Ternyata orang-orang Bani Israel mereka berkelit. Intinya Allah mengatakan di dalam Al-Quran memberikan perintah kepada mereka, idbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Orang-orang Rafidah, dan itu menunjukkan kedunguan mereka. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan sapi dalam ayat ini adalah Aisyah. Maka kata mereka, idbahu baqarah, ay idbahu Aisyah. Tafsir yang subhanallah, ya, subhanallah. Mungkin kalau anak kecil yang baru tahu apa artinya baqarah itu sapi, mungkin ketawa. Waduh, mi, masa baqarah dia katakan Aisyah, kamus dari mana itu, mi? Hah? Nah, ya, ini menunjukkan bahwasannya bagaimanakah lancangnya mereka orang-orang Rafidah dalam mensikapi Al-Qur'anul Karim. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang mereka tafsirkan semau mereka. Seperti di dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan maraja al-bahrain yaltaqiyan. Kata mereka al-bahrain adalah apa namanya? Fatimah dan Ali. Yakni kalau contoh-contoh yang bagus mereka tafsirkan untuk Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Yang jelek-jelek digunakan untuk Aisyah, digunakan untuk Muawiyah, digunakan untuk Amr bin As atau orang-orang yang dianggap sama mereka pemusuh atau musuh untuk Ahlul Bait. Atau semisal itu. Yakni menunjukkan bagaimanakah mereka mengadopsi sifat dan prinsip Ahlul Jahiliyah. Wal'ayadzu billah. Ini contoh adanya sifat Ahlul Jahiliyah pada umat Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian yang terakhir, sifat yang ke-27. قال المؤلف رحمه الله تعالى السابعة والعشرون صفات yang ke-27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله mengarang dan menyusun kitab-kitab yang batil dan menyandarkan kitab itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini termasuk di antara sifat dan kebiasaan Ahlul Jahiliyah. Mereka membuat karya-karya batil, tulisan-tulisan yang batil, yang berisikan di situ kebatilan-kebatilan yang nyata, yang kemudian mereka mengatakan, kitab ini adalah kitabnya Allah. Kitab ini adalah wahyu dari Allah, atau yang semisal itu. Kaqaulihi ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Fawailul lilladzin yaktubunal kitaba bi aydihim. Maka celaka bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Yakni Allah mengancam dan mengecam tindakan mereka. Dan dari ayat ini menunjukkan bahwasanya tindakan seperti ini adalah tindakan ahlul jahiliyah dan merupakan kebiasaan mereka. Naam. Ini sifat ahlul jahiliyah yang ke-27. Mereka suka untuk menulis ya, karangan-karangan atau karya-karya yang batil, yang mereka menganggap itu adalah syariat, yang mereka menganggap itu adalah datangnya dari Allah. Tujuannya apa? Agar umat manusia itu percaya dan mengikuti kebatilan yang ada dalam kitab tersebut. Naam, prinsip ini khalafidina azakumullah sangat jelas. Ini adalah prinsip yang dipegangi dan prinsip yang diyakini oleh orang-orang ahlul jahiliyah. Dan prinsip ini khalafidina azakumullah juga ada pada kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi, contohnya sebagaimana telah lewat pada masalah yang sebelumnya, dan di sini beliau ulangi penyebutan ayatnya. Ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Al-Baqarah ayat yang ke-79 ini menjelaskan tentang sifatnya orang Yahudi. Yakni mereka suka untuk menulis karangan ya, dengan menggunakan tangan-tangan mereka yang mereka mengatasnamakan ini adalah Taurat, yang kemudian mereka katakan ini adalah wahyu dari Allah sehingga manusia mengikuti kitab tersebut dalam keadaan kitab itu adalah kitab yang batil. Demikian pula orang-orang Nasrani. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Al-Imam Wahab Ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala. Wahab Ibn Munabbih itu beliau termasuk di antara ulama tabi'in. Beliau termasuk di kalangan ulama tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Nasrani mereka juga memiliki kebiasaan yang sama seperti orang-orang Yahud, menulis kitab mengatasnamakan ini Injil, kemudian dikatakan ini adalah wahyu Allah, yang kemudian orang-orang mengikuti kitab tersebut. Beliau mengatakan inna at-taurata wal injil kama anzalahum Allah. Kitab Taurat dan Injil pada dasarnya itu adalah wahyu dari Allah. Lam yughayyar minhuma harfun. Tidak dirubah sedikit pun dari huruf yang ada di dalam Taurat dan Injil. Walakinnahum yudillunahum bittahrif wattawil. Namun ternyata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka menyimpangkan Taurat dan Injil dan mereka merubah-rubah isi daripada Taurat dan Injil. Yani menunjukkan karena firman Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka memiliki kebiasaan, mereka suka untuk merubah-rubah kitab suci mereka dan mereka mengatasnamakan itu adalah wahyu dari Allah, yang dengan itu mereka membuat sesat pengikut-pengikutnya. Tayyib. Dan perang ini karena firman Allah juga ada pada kalangan orang-orang ummiyin, orang-orang musyrikin. Dan hal itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Itu menjelaskan tentang sifat dan prinsip orang-orang ummiyin. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah, atau dia mengatakan saya mendapatkan wahyu namun ternyata itu bukan wahyu dari Allah. Yakni dia mengatakan sebuah ucapan kedustaan, kebatilan, tapi dia katakan itu wahyu dari Allah. Dia menggunakan, dia membuat karya, menulis sebuah karya, menulis sebuah kitab batil isinya, kemudian dia mengatakan ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah ta'ala, ini zalim, orang yang paling zalim. Dan ayat ini khanafidina azakumullah ini turun menjelaskan tentang Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab, salah seorang kafir yang dia itu mengaku nabi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, mengaku dirinya adalah nabi. Dia pernah bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam dan dia meminta bagian dari Rasul. Katanya dia, saya mau beriman dengan kamu, tapi dengan syarat saya juga diangkat menjadi nabi. maka Rasul langsung mengusir dia, yakni berpaling dari orang ini. Karena la nabiyya ba'di, kata Rasul, tidak ada nabi setelahku. Namun ternyata dia pergi, kemudian dia membuat kelompok dan dia mengaku dirinya adalah nabi. Ada salah seorang sahabat yang menyampaikan dan membacakan kepada dia salah satu surat dari surat-surat Al-Quran. Kalau tidak salah, surat tentang Lailatul Qadar, tentang surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ila akhir. Orang ini, Musallam al-Kadzab, ketika mendengarkan surat ini dibacakan sama dia, dia mengatakan, saya punya yang lebih bagus daripada itu, atau minimalnya samalah. Kemudian dia membawakan syair-syair, ya, yang isinya memuji kodok, yang isinya memuji kodok. Ana kurang hafal persis tentang syairnya dia. Yang intinya dia mengatakan ini sebanding dengan Al-Quran atau bahkan lebih baik daripada Al-Quran. Ini Musailamah Al-Kadzdzab. Taib. Adapun kenyataan yang ada pada umat Rasulullah SAW, maka ada pada sebagian umat Rasulullah SAW yang mereka juga mengadopsi sifat seperti ini, yakni mereka menulis kitab isinya kebatilan dan mereka mengatakan ini datangnya dari Allah, yang dengan itu mereka bertujuan untuk menyesatkan umat manusia. Dan contoh yang paling zahir adalah orang-orang Rafidah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Mereka sampai memiliki mushaf tersendiri, yaitu mushaf Fatimah. Ditulis sama mereka, mereka mengatasnamakan ini adalah mushaf dan ini merupakan tandingan untuk Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini tiga perangai dan tiga sifat yang bisa kita pelajari pada pembahasan risalah ini. Dan insyaallah ta'ala untuk sifat-sifat berikutnya yang ke-28 dan seterusnya, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ila huna naktafi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu barakallahu fikum.